إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kullam muhdatsatin bidah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita telah mengetahui bahwasanya Allah Azza wa Jalla Rabb kita, Rabb semesta alam ini, yang Dia sebagai pencipta kita, yang memberikan rezeki kepada kita, yang mengatur urusan-urusan kita semuanya, bahwasanya Rabb kita ini perbuatan-perbuatannya tidak terlepas dari fadlun wa adlun, keutamaan dan keadilan. Inilah perbuatan-perbuatan Allah Azza wa Jalla, berputar antara fadlun wa adlun. Allah Azza wa Jalla memberikan kebaikan kepada seorang karena keutamaan darinya, bukan karena kehebatan orang tersebut, tetapi itu murni karena keutamaan dari Allah Azza wa Jalla. Sebaliknya, Allah Azza wa Jalla menetapkan seorang dalam keburukan itu karena adilnya Allah, dan Allah tidak berbuat zalim kepada siapapun. La yadhlimullah ahadan, Allah tidak pernah berbuat zalim kepada siapapun. Dan kita telah meyakini bahwasanya seluruh takdir telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan segala sesuatu Allah ciptakan. Yang ada ini semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang baik ataupun yang buruk, itu semuanya telah Allah tentukan. Ini yang harus kita yakini, ikhwah. Tetapi Allah yang harus kita perhatikan tidak pernah berbuat zalim kepada siapapun. Allah mengetahui tentang makhluk-makhluknya. Jauh lebih mengetahui daripada makhluk itu sendiri tentang dirinya. Allah Azza wa Jalla menetapkan sesuatu dengan ilmunya, apa yang akan terjadi itu sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum terjadinya. Apa yang akan terjadi ini sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum diciptakan sesuatu tersebut, sebelum terwujud sesuatu tersebut sudah diketahui oleh Allah dan telah Allah tulis di Lauhul Mahfuz. Ini yang harus kita yakini. Ada orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jalla, ditetapkan dia sebagai ahlu sa'adah. Ada pula orang-orang yang disengsarakan oleh Allah Azza wa Jalla, yang dia sebagai ahlu saqawah. Yang satu sebagai ahlu nar, yang satu sebagai ahlu jannah. Ini semuanya telah ditetapkan oleh Allah sebelum diciptakan makhluk tersebut. Dan sekali lagi, terkait dengan takdir ini kita harus meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menetapkan seorang sebagai ahlus sa'adah, orang yang bahagia, penghuni al-jannah, itu karena keutamaan dari Allah Azza wa Jalla. Bukan karena kehebatan orang tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan orang-orang yang memang berhak untuk menjadi ahlun nar, ahlus syaqawah, itu karena keadilan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak pernah berbuat zalim kepada siapapun. Allah tahu siapa yang berhak untuk mendapatkan jannah, dan Allah tahu pula siapa yang pantas untuk dimasukkan ke dalam an-nar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalau kita mengetahui yang demikian ini, maka kita harus senantiasa mengoreksi pada diri kita. Jika kebaikan ada pada diri kita, ingat kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai keutamaan yang Allah berikan pada kita. Jika keburukan itu ada pada diri kita, yaitu disebabkan karena kita. Yang memang pantas Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita mendapatkan keburukan tersebut. Dan Allah tidak berbuat zalim kepada kita. Na'udzubillah min dalik, kalau ada orang yang mengatakan Allah zalim. Tapi kita harus yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah berbuat zalim. Allah Maha Adil. Ikhwati fillah rahimani wa rahmatullahi jami'an. Di dunia ini orang kadang mendapatkan kebaikan dan kadang mendapatkan keburukan. Kebaikan dan keburukan dinisbahkan kepada makhluk tersebut. Orang diberi kekayaan, dia merasa ini baik. Orang diberi kefakiran, dia merasa ini buruk. Dari sisi manusia. Orang diberi ilmu, hafidh, hafidhoh, ya, baik. Sebaliknya, ada orang yang sulit untuk menghafal, dia mengatakan buruk. Dari sisi manusia itu sendiri. Diberi kesehatan dia merasa baik menurut manusia. Diberi sakit buruk menurut dia. Ini manusia. Tetapi ingat semuanya itu ya ikhwan ya. Itu sebagai ujian semuanya. Yang kaya, yang miskin, semuanya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang kaya berarti dia dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, dan yang miskin bukan berarti direndahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi semuanya itu diuji. Yang kaya diuji dengan kekayaannya, yang miskin diuji dengan kemiskinannya. Demikian juga orang yang berilmu dengan orang yang jahil. Orang yang berilmu diuji dengan ilmunya. Orang yang jahil juga dia dituntut untuk belajar. Tidak boleh membiarkan dirinya dalam keadaan jahil. Demikian juga orang-orang yang diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala diuji dengan kesehatannya tersebut. Dan yang sakit diuji dengan sakitnya tersebut. Semuanya itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya yang mendapatkan kenikmatan dunia ataupun tidak, yang mendapatkan kenikmatan kesehatan ataupun tidak, yang mendapatkan kenikmatan mansip, kedudukan ataupun tidak, semuanya itu diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita perhatikannya. Jadi masing-masing kita ini dimanapun posisi kita itu diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semuanya akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dan semuanya akan mati. Yang kaya pasti mati juga. Yang miskin juga akan mengalami kematian. Bukan berarti kalau orang banyak hartanya dia akan terus-menerus hidup sepanjang tahun ya. Terus-menerus dia akan hidup. Tidak. Di saat datang, di saat tiba waktunya kematian, ya sudah, dia akan mati. Yang miskin juga demikian. Dia juga akan didatangi kematian. Di saat datang kematian padanya, ya sudah, dia akan mati. Yang sehat, ya, tiba-tiba mati, ya. Yang sakit lama enggak sembuh-sembuh dia terus sakit ya. Tapi suatu saat juga akan mati. Jangan dikira yang sehat tidak akan mati. Tiba-tiba orang sehat tiba-tiba mati. Demikian juga yang sakit ternyata Allah panjangkan subhanallah ya. Enggak mati-mati. Kemudian tiba waktunya mati, mati. Entah matinya dalam keadaan sembuh atau masih dalam keadaan sakit. Datang kematian kepada mereka. Demikian juga orang yang berilmu. Datang pada mereka kematian juga. Orang yang punya jabatan datang akan kepada mereka juga kematian. Dan semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu anak ingatkan kepada ikhwah semuanya tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti merasakan kematian. Walanabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Setiap jiwa itu pasti mengalami kematian. Pasti akan merasakan kematian. Dan kematian pasti akan tiba. Tinggal tunggu saatnya. Sudah ada ajalnya masing-masing. kapannya, di mananya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika sudah tiba, pasti akan terjadi. Dan pasti setiap jiwa itu akan merasakan kematian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walanabluukum bisyarri wal khairi fitnatan." Dan kami, kata Allah, akan menguji kalian dengan keburukan maupun kebaikan sebagai ujian. Keburukan dan kebaikan sebagai ujian. Miskin, kaya, itu sebagai ujian semuanya. Sakit, sehat, itu semuanya sebagai ujian. Punya kedudukan ataupun tidak, semuanya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan maupun keburukan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kamilah kalian akan kembali. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mempertanggungjawabkan amalan-amalan yang dilakukan di dunia ini. Akan dimintai pertanggungjawaban nanti di yaumul qiyamah. Ini ikhwan yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita ini. Bahwasanya kita nanti akan mengalami kematian. Dan kita akan senantiasa mendapatkan ujian yang baik ataupun yang buruk. Dan kita semuanya akan kembali kepada Allah dan akan dimintai pertanggungan jawab atas apa yang kita lakukan di muka bumi ini. Ingat, waspadalah dengan dunia. Hati-hatilah kita menjalani kehidupan di dunia ini. Kita tidak seterusnya tinggal di dunia ini. Kita pasti mengalami kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makhluk yang mulia, yang amat sayang kepada umatnya, yang senantiasa memberikan nasihat kepada umatnya, memberikan kebaikan-kebaikan kepada umatnya, membimbing, mengarahkannya, dan berusaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menyelamatkan umatnya dari adab Allah azza wajalla. Rasulullah menginginkan umatnya ini untuk mendapatkan kenikmatan yang kekal abadi. Rasulullah memberikan wejangan-wejangan agar kita bisa hidup di dunia ini bahagia, lebih-lebih lagi nanti di akhiratnya. Beliau orang yang amat sayang kepada umatnya, lebih sayang daripada orang-orang tua kita kepada diri kita. Inilah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, petuah-petuahnya hendaklah kita ikuti, kita dengarkan, kita amalkan. Dia adalah Rasulullah Subhanahu wa taala, utusan Allah Azza wa Jalla, yang tidak berbicara dengan hawa nafsu, melainkan dia berbicara dengan wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Apa yang diucapkan oleh beliau itu hak, apa yang dibawa oleh beliau itu adalah hak. Ini yang harus kita yakini, ikhwan. Dalam masalah kehidupan, hendaklah kita menyontoh beliau, menyontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau dalam menjalani kehidupan di muka bumi ini? Beliau adalah makhluk yang paling bahagia. Tidak ada manusia yang paling bahagia, yang lebih bahagia dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasul, makhluk Allah yang paling bertakwa. Makhluk Allah yang sangat takut kepada Allah Azza wa Jalla. Maka hendaklah kita meneladani beliau. Karena Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk meneladani beliau. Apa yang datang dari beliau, ambillah, amalkan. Dan apa yang dilarang oleh beliau, tinggalkan. Jangan menganggap remeh apa yang datang dari beliau, jangan dianggap remeh. Kemudian kita malas untuk melakukannya, mengamalkannya. Apa yang dilarang oleh beliau sekecil apapun, jangan dianggap remeh, kemudian kita langgar. Dia utusan Allah. Ucapannya hak. Di antara nasihat-nasihat beliau, itu beliau terlalu sering ya, menasihatkan umat ini untuk waspada terhadap dunia ini. Banyak wasiat-wasiat beliau menyatakan inna dunya mal'unah, dunia itu terlaknat. Menunjukkan rendahnya masalah dunia. Memang demikianlah dunia bagi orang-orang yang mengetahui hakikat dunia betul-betul rendah. Lihat para sahabat radhiyallahu anhum. Bukan tolak ukur kebaikan dunia itu. Bukan tolak ukur kemuliaan dunia itu. Beda dengan orang kafir. Orang kafir menganggap kemuliaan itu dengan dunia. Kalau banyak dunianya, dia mulia. Itu anggapan orang kafir. Tapi ketika dia meninggal, dia menyesal dan menyesal. Karena sibuk dengan dunia, lalai untuk beramal soleh. Orang kafir patokan kebahagiaan, tolak ukur kebahagiaan dari dunia. Jika Allah memberikan dunia pada mereka, berarti Allah telah memuliakan aku. Jika Allah subhanahu wa ta'ala menahan rezekinya, berarti Allah telah menghinakan aku. Ini yang Allah sebutkan dalam surat Fajr. Itu tolak ukurnya orang kafir. Dunia adalah tolak ukur kebahagiaan seseorang. Ini orang kafir demikian. Adapun orang-orang beriman, yang betul-betul dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, dengan ilmu dia, dalam beriman tersebut, dia pelajari kitabullah dan sunnah nabinya, pasti akan dia dapati. Tidaklah Allah menyebutkan tentang perkara dunia, melainkan di tempat yang tercela. Antum pelajari coba. Dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Nabi SAW, ketika berbicara tentang dunia, mesti di tempat yang tercela. Sebaliknya, jika disebutkan tentang masalah akhirat, itu di tempat yang dipuji, terpuji. Terlalu banyak ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang masalah ini. Ad-dunya mal'unah. Dunia itu tercela. Terlaknat. Ini tercela. Jelas. Ad-dunya hulwatun hadirah. Perhatikan. Ad-dunya hulwatun hadirah. Dunia itu manis dan hijau. Maksudnya manis rasanya. Hijau yakni sejuk dipandang. Sehingga betul-betul akan memikat manusia yang melihat dunia tersebut. Pasti orang yang melihat dunia akan terpikat hatinya. Karena hulwah hadirah. Dunia ya ikhwan, Masya Allah. Lihat mobil, Masya Allah. Kapan saya punya ya? Enak kalau punya mobil seperti itu. Dunia demikian ya. Rumah. Waduh, Masya Allah. Nikmat kalau punya rumah seperti ini. Segini, gini, gini. Kayaknya saya bahagia kalau punya rumah yang seperti ini. Kendaraan yang seperti ini. Betul-betul memikat. Tapi ingat, menipu itu. Ad-dunya itu penuh dengan tipuan. Laibun walahwun. Permainan cuma. Ya, permainan itu hasilnya capek. Ya. Lahwun sia-sia. Ya. Manfaatnya sedikit. Ya. Subhanallah ya. Allah sebutkan dengan kata-kata yang subhanallah. Penghinaan betul terhadap dunia ya. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau kanatid dunya ta'dilu janaha ba'udatin, ma syakallahu al-kafira syarbata ma'in." Kalau seandainya dunia itu ya punya nilai ya, punya nilai senilai satu sayap nyamuk. Jadi kecil sekali ya. Ada nilainya walaupun satu sayap nyamuk. Ya. Kalau seandainya dunia itu punya nilai satu sayap nyamuk. Masyaqallahul kafira syarbata ma'in. Niscaya Allah tidak akan memberikan orang kafir seteguk air. Kalau punya nilai. Walaupun kecil nilainya. Orang kafir tidak akan diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala seteguk air. Kalau punya nilai. Ini menunjukkan rendahnya dunia. Ya. Di sisi Allah tentunya. Ya. Di sisi orang-orang yang beriman. Yang mengetahui hakikat dunia dan akhirat. Ya. Ihwati fillah rahimani wa rakumah jami'an. Allah memberikan dunia ini kepada siapa saja. Ya. Orang yang dicintai oleh Allah diberi dunia. Orang yang tidak dicintai oleh Allah diberi dunia. Jangan khawatir kalau dunia. Allah berikan pada siapapun dia. Yang taat dapat dunia. Yang maksiat pada Allah, menentang Allah, tidak beribadah pada Allah, menyekutukan Allah, kufur kepada Allah. Allah beri dunia. Ya. Mau jadi apa kita tetap akan mendapatkan dunia. Ya. Karena dunia bukan tolak ukur kemuliaan, kebahagiaan seorang. Dikasih semuanya dunia oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Adapun agama ya ikhwan, tidaklah Allah berikan kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai saja. Ikhwati fillah rahimani wa rakumah jami'an. Kita kembali kepada ayat tadi. Bahwasanya setiap jiwa ini pasti merasakan kematian. Akan datang kepada mereka kematian dan tanpa musyawarah. Kematian itu jika datang. Permisi ya, saya mau nyambut anu. Boleh enggak? Diizinkan enggak? Enggak ada. Langsung ketika sudah datang ajalnya, langsung ketika itu juga akan dicabut nyawanya. Kapan datangnya kematian? Kita tidak tahu. Suatu saat, kapan saja, siap enggak siap kita, pasti akan datang kematian tersebut. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menguji kita. Dengan kebaikan ataupun dengan keburukan. Yang kaya diuji dengan kekayaannya, yang miskin diuji dengan kemiskinannya. Yang sehat diuji dengan kesehatannya, yang sakit diuji dengan penyakitnya tersebut. Semuanya mendapatkan ujian. Hidup di dunia ini memang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semuanya akan kembali, kita semuanya akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam kehidupan dunia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita semuanya, "Inna dunya hulwatun khadirah. Wa inna Allah ta'ala mustakhlifukum fiha. Fayanzuru kaifa ta'malun." Fattaqud dunya wattaqun nisa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sesungguhnya dunia itu manis rasanya, hijau, yakni menyenangkan untuk dipandang. Yakni betul-betul akan memikat orang-orang yang melihat dunia tersebut. Akan menfitnah orang-orang yang melihat dunia tersebut. Akan terfitnah manusia yang akan melihat dunia tersebut. Kemudian kata Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inna Allah ta'ala mustakhlifukum fiha. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kalian ya, khalifah di muka bumi ini. Ya. Satu meninggal, nanti berikutnya datang lagi yang berikutnya, datang lagi berikutnya. Ya. Ya. Pasti akan meninggal. Ya. Kemudian fayanduru kaifa ta'malun. Kemudian Allah melihat ya, apa yang kalian perbuat. Allah akan melihat apa yang kalian perbuat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihatkan, "Fattaqud dunya wattaqun nisa." Waspadalah kalian dari fitnahnya dunia. Ini perhatikan, diperingatkan oleh Rasulullah, "Waspada kalian dari fitnahnya dunia." Menunjukkan rendahnya dunia ini. Waspada, waspada ya. Hati-hati dengan dunia ini ya. Nah, itu. Bahaya dunia itu. Hati-hati dengan dunia. Menunjukkan rendahnya dunia dan bahayanya dunia. Wattaqun nisa, dan waspadalah kalian dari fitnahnya wanita. Ikhwati fillah rahimani wa rakumah jami'an. Ini nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan subhanallah. Ya. Kalau kita melihat kehidupan Rasul, memang beliau yang harus kita contoh. Dalam masalah dunia, ya beliau seadanya. Tidak bertanafus dalam masalah dunia. Berlomba-lomba dalam masalah dunia. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya dalam masalah akhirat, Rasulullah luar biasa. Beliau yang harus kita contoh. Bersemangat beliau dalam akhiratnya. Demikian juga para sahabat radhiyallahu anhum. Demikian kondisinya. Dan inilah ciri-ciri orang yang mengikuti para rasul, yaitu mereka pandangannya terhadap dunia bukan suatu yang mulia. Bukan suatu yang wah, sebagai tolak ukur kebahagiaan seorang. Bukan. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengkhawatirkan pada umatnya ini untuk tertimpa kefakiran. Ma'akhsya alaikumul faqra. Aku tidak mengkhawatirkan kepada kalian menimpa kefakiran. Aku tidak khawatir kalian ditimpa kefakiran, kemudian kalian akan melepaskan iman. Tidak. Orang yang fakir itu ya, tidak dikhawatirkan oleh Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, apa ya? Walakinni, ya, akan tapi aku, akhsya alaikum antubsata alaikumud dunya. Ya. Fatanafasu. Kama tanafasuha. Aku khawatir, kata Rasulullah. Kalian ditimpa dunia. Akan tetapi, walakinni akhsya antubsatu alaikumud dunya. Aku khawatir. Kalian akan dibentangkan kepada kalian dunia. Makmur kalian mendapatkan dunia, masya Allah ya. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah, bukan kefakiran. Yang dikhawatirkan oleh Rasulullah adalah dibentangkan kepada kalian, diluaskan untuk kalian masalah dunia. Ya. Masya Allah, ini yang Rasulullah khawatirkan. Ya. Coba disebutkan dalam tempat yang tercela. Dalam kaitan dunia mesti di tempat yang tercela. Aku gak khawatir kalian fakir. Tapi yang aku khawatirkan, kalian dibentangkan untuk kalian, dilapangkan bagi kalian dunia. Sebagaimana dunia tersebut, kama busitat ala mangkana qablakum. Sebagaimana dunia itu telah dilapangkan kepada orang-orang sebelum kalian. Lalu setelah Allah lapangkan ke kalian tentang dunia ini, fatanafasuha. Lalu kalian berlomba-lomba untuk meraih dunia tersebut. Kama tanafasuha. Sebagaimana mereka orang-orang sebelum kalian berlomba-lomba dalam meraih dunia. Fatuhlikakum kama ahlakatshum. Lalu dunia itu membinasakan kalian. Sebagaimana dunia itu telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Ini ikhwah ya, yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan kefakiran, bukan, tapi dibentangkan dunia kepada kalian. Al-faqr ya, secara keumuman ya, itu lebih mendekatkan seorang kepada al-haq daripada al-ghina, kekayaan. Kefakiran, keumumannya, tidak seluruhnya, keumumannya, itu lebih mendekatkan seorang kepada al-haq daripada kekayaan. Coba kita lihat sekarang. Para rasul. Siapa yang mengikuti para rasul? Orang-orang fukara. Para rasul ya. Yang mengikutin mereka adalah orang-orang fukara. Orang-orang yang dianggap rendah oleh ahli dunia ini. Orang-orang yang enggak punya jabatan. Orang-orang kere menurut ahli dunia. Itu yang mengikuti para rasul. Sebaliknya, siapa yang menentang para rasul tersebut? Siapa yang menentang para rasul tersebut? Hah? Siapa kira-kira? Para pembesar-pembesar yang jahat, yang agnia. Ya. Yang kaya-kaya justru. Ya apa enggak? Rasul sendiri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Ini semua para rasul ya, pengikutnya orang-orang yang fukara, orang-orang yang enggak punya jabatan, kalau orang sekarang mengatakan orang-orang yang kiri. Subhanallah ya. Ardalin, orang-orang rendahan, orang-orang kere ya. Itu pengikut para rasul ya. Termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengikutnya mayoritasnya fukara. Pengikutnya mayoritasnya fukara. Bukan berarti ya, ayo kita jadi orang fakir ya. Bukan orang fakir yang tujuannya. Paham ya? Ayo kita menjadi orang fakir aja yuk. Loh, salah. Orang yang beriman gitu loh ya. Fakir gak beriman ya salah. Sengsara dua kali dia sudah fakir gak beriman lagi. Di dunia sudah sengsara, di akhirat tambah sengsara dia. Ya. Ingat, jangan dikira fakir itu. Masya Allah ya. Yang menyebabkan keutamaan itu imannya ya. Dia beriman, dia sebenarnya mampu jadi orang kaya ya. Dia bisa mengumpulkan dana ini, mengumpulkan uang ini, mengumpulkan harta ini dan itu bisa dia ya. Tapi dia lebih mementingkan akhirat. Akhirnya dunianya korban dia ya. Aduh cukup ya dunia lah, cuma masalah ini. Aduh, masalah makan saja kok dipikirkan. Sudah makan-makannya, yang penting ibadah ya. Ini mengutamakan akhirat. Enggak ada. Ya nyari. Nah, sudah dapat. Alhamdulillah. Masya Allah. Tapi tujuannya akhirat. Ini ya kawan. Bukan menjadi. Ayo kita jadi fakir-fakiran. Fakir kalau banyak ngeluh. Ya. Suudon pada Allah. Percuma fakir. Ayo kita melihat. Kepada para sahabat ini. Pengikut Rasul. Rata-rata fukara. Mayoritas fukara. Ada yang kaya. Masya Allah. Yang kaya bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Justru kekayaan mereka ini lebih mendekatkan diri pada Allah. Tapi kan jumlahnya sedikit orang kaya bisa bersyukur. Rata-rata, na'udzubillah min dzalik, terfitnah. Beda dengan sahabat ya. Memang tujuannya bukan dunia mereka. Tapi Allah sudah berikan takdirkan, diberikan harta. Masya Allah ya. Mereka bukan mengumpulkan-ngumpulkan harta. Dapat harta. Dibelanjakan di jalan Allah. Digunakan untuk ketaatan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Wah kalau kita melihat kondisi sahabat ya ikhwan. Tuh luar biasa. Dimanapun posisi dia yang kaya yang miskin. Luar biasa. Bertanafus dalam kebaikan. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini para sahabat ya. Para sahabat itu berlomba-lomba dalam akhirat. Berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Yang miskin, yang kaya, berlomba-lomba ya. Beda mungkin dengan kita ya. Sangat beda jelas. Para sahabat sangat beda ya. Mereka semuanya, dimanapun posisi mereka itu, ingin berlomba-lomba dalam kebaikan. Ingin meraih pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ya. Sampai-sampai datang fuqara al-muhajirin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, fuqara al-muhajirin. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dahaba ahlud dusur bil ujur. Dalam riwayat yang lain, ya Rasulullah, dahaba ahlud dusur bidarajatil al bidarajatil ula wan na'imil muqim. Ya Rasulullah, ya. Orang-orang kaya di antara kami ya, mendapatkan pahala. Ya. Dalam riwayat yang lain, ya Rasulullah, orang-orang kaya di antara kami ya, mereka mendapatkan derajat yang tinggi dan mendapatkan kenikmatan yang langgeng. Ditanya Rasulullah, kenapa kok demikian? Bukankah kalian juga mendapatkan kenikmatan yang tinggi ya? Sama-sama beriman seperti mereka? Ya? Disebutkan alasannya oleh mereka. Kenapa kok demikian? Kata Rasulullah. Dijawab oleh mereka. Qalu ya. Ya Rasulullah. Ya. Mereka yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna wala natasaddaq wa nu'tikun wala nu'tik. Subhanallah. Iri fuqara fuqara al-muhajirin ini. Ya Rasulullah ya. Mereka orang-orang kaya ini ya, yang melimpah kekayaannya itu ya. Mereka subhanallah ya. Mendapatkan pahala. Mendapatkan derajat yang tinggi. Iri. Ya. Karena orang-orang kayanya para sahabat. Masya Allah berinfak di jalan Allah. Mendapatkan pahala dengan itu. Ya. Mendapatkan kenikmatan yang langgeng. Ya. Yaitu mereka nanti akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Disebabkan mereka menggunakan hartanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Iri sahabat yang miskin ini ya. Iri, bukan iri karena kekayaan dia, iri enggak bisa beramal soleh seperti mereka. Irinya karena tidak bisa beramal soleh seperti mereka. Oleh karena itu ketika ditanya, kok bisa demikian? Mereka mendapatkan keutamaan yang tinggi. Maka fuqara al-muhajirin mengatakan, ya Rasulullah, mereka sholat sebagaimana kita sholat, sama-sama dapat pahala. mereka berpuasa sebagaimana kita berpuasa, sama-sama dapat pahala. Tapi bedanya, mereka bisa bersedekah, kami tidak bisa bersedekah. Mereka dapat pahala, kami tidak dapat pahala. Mereka bisa memberdekakan budak, kami tidak bisa memberdekakan budak. Kami tidak bisa mendapatkan pahala, mendapatkan keutamaan, memerdekakan budak. Iri mereka ini. Subhanallah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, memberikan solusi kepada mereka ini. Kata beliau, afala uallimukum syai'an tudrikuna bihi man sabakakum wa tasbiquna bihi man ba'dakum wa la yakunu ahadun afdal minkum illa man sana'a mithla ma sana'tum. Rasulullah ketika mendengar sahabat yang seperti ini, Rasulullah memberikan semangat pada mereka. Maukah aku beritahukan kalian tentang sesuatu yang dengannya kalian bisa mengikuti mereka, yakni mendahului mereka. Yang dengan itu kalian bisa akan sampai kepada mereka juga. Mendapatkan keutamaan sebagaimana mereka juga. Man sabakakum. Kalian akan bisa sampai kepada orang-orang yang mendahului kalian dalam masalah ini. Kalian tidak bersedekah kan? Kalian tidak bisa memerdekakan budak. Kalau melakukan amalan ini, kalian bisa sampai kepada mereka ini. Sama kalian dengan mereka. Watasbikuna man ba'dakum. Dan kalian akan mengungguli orang-orang sebelum setelah kalian. Dan tidak ada seorang pun yang lebih afdol daripada kalian. Jika kalian melakukan perbuatan yang akan saya sebutkan ini. Kecuali orang yang melakukan seperti yang kalian lakukan. Maka para sahabat ketika dikasih tawaran seperti itu, jelas jawabannya bala ya Rasulullah. Tentu ya Rasulullah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tusabbihuna wa tahmaduna wa tukabbiruna dubura kulli salatin 33 marrah. Yaitu hendaklah kalian bertasbih, bertahmid, dan bertakbir 33 kali masing-masingnya setelah selesai sholat. Ini diajari dikir. Dikir ba'da sholawat al-hams. Setelah sholat yang 5 waktu itu. Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Ini yang akan bisa menyusul seorang kepada derajat orang-orang tadi. Yaitu sama derajatnya dengan orang yang bersedekah. Sama derajatnya dengan orang-orang yang memerdekakan budak. Masya Allah. Mendapatkan ilmu yang demikian, otomatis para sahabat yang fukara ini langsung mengamalkannya. Memang mereka bertanya untuk beramal. Ini cirinya sahabat. Langsung beramalkan. Beramal. Subhanallah, orang-orang kaya menyaksikan orang-orang fukara ini . Dan akhirnya orang-orang kaya ini pun mengetahui keutamaan itu, dzikir ba'da shalawat itu. Dan akhirnya mereka pun juga mengamalkannya. Orang-orang kaya ini mengamalkan juga. Bertanafus, berlomba-lomba . Orang fakir tadi itu bukan menyembunyikan ilmunya . Langsung dikasih tahu . Sehingga orang kaya tadi tahu karena diberitahu oleh orang fakir . Setelah tahu baru orang yang kaya-kaya ini tadi dari kalangan sahabat ini mengamalkannya. Setelah mereka mengamalkan ini, maka fuqara tadi datang lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sana'a ikhwanuna, kata mereka. Ya Rasulullah, datang mereka datang kepada Rasulullah dan mengatakan, sana'a ikhwanuna ahlud amwal bima fa'alna fa fa'alu mithlahu. Ya Rasulullah, orang-orang kaya mengamalkan apa yang kami amalkan. Mereka mengamalkan seperti apa yang kami amalkan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dzalika fadlun fadlullah yu'tihi man yasha. Yang demikian itu adalah keutamaan dari Allah yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Ini ikhwan, perhatikan di sini ya. Orang-orang fuqara tadi dia tidak bisa menyaingin orang-orang kaya ya, yang dia berinfak di jalan Allah, menggunakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, bersedekah, memerdekakan budak. Ya. Yang ini enggak mungkin orang fuqara bisa melakukannya. Kemudian datang kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah memberikan ilmu pada mereka, yaitu untuk berzikir setelah salat yang 5 waktu, bertasbih, bertahmid dan bertakbir 33 kali masing-masingnya ya. Kemudian mereka mengamalkan ini. Kemudian didengar oleh orang-orang yang kaya dari kalangan sahabat. Demikian juga para sahabat yang kaya ini tidak mau kalah dengan fuqara ya. Perhatikan, si fuqara tadi enggak mau kalah dengan yang agnia ya. Bukan iri-iri yang dilarang, ini iri yang memang subhanallah ya. Yang dibolehkan ya. Masya Allah, saudara saya yang kaya ini bisa beramal seperti ini. Anak enggak bisa. Mereka dapat pahala, saya enggak bisa. Bukan irinya, na'udzubillah, yang seringnya manusia. Ya. Jika saudara dapat ini, ingin kenikmatan tersebut lenyap dari dia. Ini yang tercela. Sahabat tidak. Irinya tuh, ya Allah, saya enggak bisa beramal seperti mereka, beramal soleh. Tidak mengharapkan apa yang ada pada mereka ini sirna. Tidak. Ya. Tetap ada itu ya. Dan dia ingin seperti mereka ini. Tapi saya fuqara. Gak bisa bersedekah. Gak bisa memerdekakan budak. Ya. Lalu Rasulullah memberikan ilmu tadi. Untuk berzikir. Ah, tenanglah para sahabat ini. Karena bisa menyaingi mereka ya. Menyaingi dalam kebaikan ya. Bukan menjatuhkan mereka, enggak. Ingin menyaingi dalam kebaikan terus. Ini persaingan yang positif ya. Sehingga mereka melakukan zikir ya. Subhanallah, yang kaya pun juga tidak mau kalah ya. Akhirnya mengamalkan juga ya. Fuqara datang lagi, kepengen mendapatkan sesuatu yang bisa menyaingi mereka dalam kebaikan ya. Lalu Rasulullah mengatakan, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Ya, ingat ini ya, ikhwan yang saya tekankan. Itulah keutamaan dari Allah yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah gandaki. Orang yang kaya tadi bisa berinfak, bisa bersedekah, bisa melakukan amalan ibadah ini, ibadah itu. Itu semuanya fadlun minallah. Ya, ini ingat. Ini yang saya sebutkan tadi. Itu adalah keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendakinya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita kalau menyaksikan yang seperti ini, ya ini para sahabat radhiyallahu anhum ya. Mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, para fuqara dalam hadis tersebut datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Mengeluhkan tentang dirinya, bahwasanya dirinya ini terlambat untuk meraih keutamaannya. Beda dengan saudara-saudaranya yang agnia, mereka bisa melakukan itu. Mengeluh kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Karena dia ya terlambat untuk meraih kebaikan. Karena tidak bisa. Sementara saudaranya bisa meraih kebaikan, meraih keunggulan-keunggulan. Ya. Mendapatkan pahala-pahala dengan itu. Ya. Mengeluh kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Menyampaikan ya, hal ini kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang mereka tidak bisa mengungguli sahabatnya yang kaya. Ya. Yang bisa beramal soleh. Ya. Tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan bimbingan kepada mereka, kepada para fuqara ini, lalu para fuqara tersebut mengamalkan bimbingan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang kaya pun juga melakukan hal tersebut. Ini para sahabat berlomba-lomba dalam kebaikannya. Para sahabat berlomba-lomba dalam kebaikannya. Dan fuqara datang lagi kepada Rasulullah. Bahwasanya apa yang mereka lakukan dilakukan juga oleh orang-orang yang kaya. Ingin menyaingi lagi dalam kebaikannya. Maka Rasulullah mengatakan, dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha'. Ya. Itulah keutamaan yang Allah berikan. Satu keutamaan dari Allah yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah gandaki. Yani Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekayaan pada mereka. Pada agnia tersebut. Allah memberikan harta kepada mereka. Allah subhanahu wa ta'ala ya, memberikan kepada mereka ini harta. Lalu mereka mengeluarkan harta tersebut. Menginfakkan harta tersebut di dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Itu semuanya adalah fadlun minallah. Orang yang kaya yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu adalah keutamaan dari Allah. Dia bisa yang demikian itu keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak semua orang kaya bisa melakukan yang seperti itu. Tidak semua orang kaya bisa melakukan. Orang kaya bisa melakukan yang demikian ini keutamaan yang Allah berikan pada mereka. Bukan karena kehebatan mereka. Bukan ya. Dalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Yang demikian itu adalah keutamaan dari Allah yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki, yang memang berhak untuk mendapatkan keutamaan tersebut, yang Allah tahu siapa yang berhak untuk mendapatkan keutamaan itu, bukan karena mereka yang hebat ya, tetapi itu semuanya keutamaan dari Allah Azza wa Jalla. Ini ikhwan ya, yang harus kita perhatikan dalam hal ini, keutamaan yang Allah berikan ya, pada diri kita ini wajib disyukuri. Ya. Dan seorang bisa melakukan ketaatan kepada Allah, bisa puasa, bisa sholat, bisa bersedekah, ingat itu keutamaan dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Jangan bangga kita, sombong kita dengan ketaatan-ketaatan yang kita lakukan. Hendaklah kita merendahkan diri pada Allah. Kita bisa beramal soleh. Bisa sholat, bisa puasa, bisa sedekah, bisa memerdekakan budak. Itu semuanya fadlun minallah. Bisa zikir pada Allah. Itu fadlun minallah. Kalau bukan Allah, kita tidak mampu untuk melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena jiwa kita ini la'amartun bisu'. Memerintahkan kepada yang buruk, yang buruk, yang buruk. Ini jiwa kita. Kalau bukan keutamaan dari Allah, niscaya kita tidak bisa sholat. Niscaya kita tidak bisa saum, puasa. Niscaya kita tidak bisa bersedekah. Niscaya kita tidak bisa berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini semuanya fadlul minallah. Oleh karena itu, jangan kita sampai sombong ketika kita bisa melakukan amalan taat. Bisa talabul ilm, bisa menghafal, bisa ini, bisa itu. Hati-hati. Itu fadlun minallah. Yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Ihwati fillah. Rahimani wa rakumullah jami'an. Para sahabat iri-iri kepada yang kaya tadi. Iri yang memang dibolehkan. Jika seorang mendapatkan kekayaan, kemudian dia menginfakkan, membelanjakan kekayaannya di jalan Allah, kita wajib iri yang demikian ini. Kita ingin seperti orang ini. Diberi kekayaan dan bisa bersedekah, bisa berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita iri pada orang yang seperti ini. Ya. Bukan karena kayanya dia kita iri. Tidak. Ingat orang kaya itu ada dua macam versinya. Ya. Kita ini termasuk yang mana jika kita kaya? Ya. Kita membahas tentang orang kayanya sendiri. Ya. Ada orang yang diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tipe yang pertama. Tetapi dia di dalam mendapatkan kekayaannya tersebut dengan cara yang haram. Dengan cara yang haram. Dia riba. Melakukan riba. Haram. Meminjamkan uang 1 juta nanti kembali 1.200.000 misalkan. Dapat harta, kaya dengan itu dia. Dengan melakukan riba dia menjadi kaya. Melakukan jual beli barangnya jelek, tidak disebutkan, dijual dengan harga yang mahal. Biasanya kalau mahal kan bagus. Ya. Padahal barangnya jelek. Cacat. Tidak disebutkan cacat. Jual beli dengan tipu menipu, ya. Dengan dusta. Ya. Wah ini saya belinya sekian, padahal tidak. Ya. Beli 500, dibeli saya beli ini 1 juta ya kawan. Ya. Terserantum lah mau ngasih berapa kepada saya. Subhanallah. Ya. Dengan itu dia dapat harta, tapi subhanallah dengan cara yang tidak benar. Jual beli dengan cara yang tidak benar. Cara yang haram. Atau dia mengambil harta dengan cara yang batil. Merampas, mencuri. Kaya dia. Ya. Ya. Kaya. Ya. Cuma beli alat. Ya. Kunci ini. Ya. Berapa? Dapatnya banyak dia. Ya. Kunci ini bisa buka mobil, mobil dibawa, dijual. Ya. Subhanallah. Nah, orang yang kaya ini dengan cara yang haram. Ini biasanya juga menginfakkannya di jalan yang haram juga. Rata-rata demikian. Ya. Paling tidaknya sia-sia. Paling tidaknya sia-sia. Dihambur-hamburkan itu ya. Itu otomatis sudah. Keumuman demikian. Kalau seandainya dibelanjakan kepada yang hak, ya, kepada yang baik, tidak diterima, afan saja. Tidak diterima dengan cara yang haram itu enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini perhatikan, orang kaya dapat kekayaan dengan cara yang haram, ya, biasanya dan keumumannya dibelanjakan kepada yang haram. Na'udzubillah. Caranya sudah dia dapat dosa. Membelanjakannya tambah dosa lagi. Dia. Bagaimana nanti di akhirat orang ini? Ya. Ini tipe yang pertama. Kaya tapi caranya haram. Biasanya dibelanjakan kepada yang haram-haram. Ya. Kalau seandainya dibelanjakan kepada yang baik. Tidak diterima. Oh pondok butuh, ayo ya ikhwan ta'awun ya. Ini pondok kita ini butuh ini, butuh ini. Wah ini pahalanya begini, wah ini sedekah jariah. Disemangatkan, ya kan? Nah, dia mendapatkan dengan cara yang haram. Dikasih ini ustaz, untuk pondok ya. Masya Allah. Wahai orang yang bersedekah dengan cara yang haram. Ah, wahai orang yang bersedekah yang dengan cara yang mendapatkan harta dari cara yang haram. Sedekah kalian ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ya mungkin yayasan menerima saja. Enggak tahu menghukumi zahir ya. Menghukumi secara zahir. Dia salafi, dia bagus, ya diterima. Masa mau ditolak? Iya kan? Zahir. Tapi ingat, sedekah yang demikian tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sekali lagi, jarang yang mau bersedekah untuk pondok. Orang yang mendapatkan hasil dari cara yang haram sulit untuk mensedekahkan kepada pondok atau kepada yang baik, ya. Coba Anda perhatikan, ya. Sulit, pelit, rata-rata pelit. Kalau sudah di cara yang haram, pelit. Memang demikian. Yang haram itu, ya demikian memang. Ini orang kaya, tipe yang pertama, ya. Yang kedua, kaya, Masya Allah. Diberi kenikmatan Allah harta. Dilimpah ruahkan hartanya. Dia mendapatkan harta. Tidaklah dia mendapatkan dengan harta tersebut kecuali dengan cara yang halal. Jual beli jujur dia. Ini begini, ini anunya begini, begini, begini, begini. Orang bodoh pun yang tidak tahu tentang barang yang dia jualkan itu. Ya tahu. Ya. Hanya. Anak nggak tahu urusan ini. Yang penting belilah. Nggak tahu dia ya. Rumah kelihatannya bagus, ceknya bagus ini. Ternyata campurannya, semen-semennya, subhanallah. Ya. Besi-besi yang dipakai, subhanallah. Ya. Gak tahu deh, yang penting, wah bagus ini, kayaknya enak ini. Dipakai sebulan, dua bulan, ambruk. Ya. Subhanallah. Tapi ketika membangun ini, besinya ini. Masa mau dibongkar? Coba lihat besinya dulu. Ya ambruk duluan, sudah ya kan? Gak mungkin. Percaya saja sudah. Dapat membangun rumah, dapat keuntungan besar dia ya. Seharusnya pakai besi 12, dia pakai besi 10 misalkan ya. Berapa sudah selonjornya? Tinggal dikalikan sudah. Cepat kaya orang seperti ini ya. Nah, ini jujur ya. Jujur akhirnya hasilnya sedikit. Nominalnya itu sedikit ya. Tapi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Justru orang yang seperti ini kelihatannya sedikit. Banyak sedekah dia. Diberikan kepada yang baik-baik. Dan itulah harta dia. Ya. Itulah harta dia yang sebenarnya. Ya. Yang diinfakkan di jalan Allah. Itulah harta dia. Adapun yang tersisa bukan hartanya. Harta ahli waris. Ya. Subhanallah. Orang yang mendapatkan harta dengan cara yang baik. Subhanallah. Masya Allah. Ya. Dia luar biasa. Diinfakkan kepada jalan yang memang betul-betul Allah ridha padanya. Ada saudaranya yang fukara dikasih. Ada saudaranya yang sakit dan memerlukan dikasih. Masya Allah. Harta dia betul-betul manfaat. Ini mungkin pondok, enggak tahu pondok sini. Butuh ini. Dia ada. Walaupun sedikit mau lihat, dikasihkan. Besok lagi dapat lagi dikasihkan. Sedikit sebetulnya. Tapi Masya Allah. Dia sebetulnya subhanallah. Beda dengan orang yang kaya ini. Ya. Dia banyak hartanya. Tapi dengan cara yang haram. Sulit. Ya. Sulit untuk menginfakkan kepada jalan yang baik. Ya. Coba ini sebagai koreksian ya. Koreksian bagi diri kita. Jangan-jangan harta kita ini. Na'udzubillah min dzalik. Kemana arah harta kita ini ya. Atau kita tahan. Atau kita serahkan kepada yang haram. Ya. Ini koreksian. Biasanya harta yang haram itu larinya kepada yang haram. Ini koreksian. Ya. Keumumannya demikian. Tidak semuanya. Ya. Ada orang Masya Allah. Nyari harta dengan cara yang haram. Diberikan kepada yang baik. Ya. Bangun masjid. Ya kan? Masya Allah ini. Masya Allah kelihatan yang baik. Tapi ingat. Itu enggak akan diterima oleh Allah. Ya, tidak diterima walaupun besar sudahlah. Jangan berharap karena sudah diberikan kepada masjid dosa saya yang nyuri ini sudah beres. Jangan nyuri tetap dosa ya. Loh, bukankah alasanah itu akan menghapus kejelekan? Iya, yang kamu berikan ini bukan hasanah ya. Hasanah bukan? Habis ngerampas, nyuri, riba. Hasanah itu bukan? Tidak hasanah itu. Yang hasanah itu ya. Yang hasanah cara yang halal. Kemudian disodakon kepada jalan Allah. Itu yang hasanah. Yang bisa menghapus sayyiat. La talbisul haqqo bil batil. Jangan kalian gabungkan, ya. Jangan kalian talbis, ya. Yang hak dengan yang batil, ya. Campur adukkan. Jangan kalian campur adukkan antara yang hak dengan yang batil, ya. Ini ikhwan, ya. Orang kaya tadi ada dua tipenya, ya. Yang satu mendapatkan kekayaan dari yang haram. Biasanya dan keumumannya dibelanjakan untuk yang haram. Yang tidak diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya dibelanjakan untuk yang hak, yang baik, tidak diterima. Walaupun banyak. Ya. Tidak bisa menggugurkan as-sayyi'at. Ya. Enak kalau gitu. Ngambil nyuri banyak-banyak nanti sedekah. Bikin masjid. Ya. Hancur syariat ini. Ya. Kalau demikian. Ya. Nah, yang kedua. Orang mendapat menjadi kaya, yang Allah takdir kaya, dia mendapatkan kekayaannya dengan cara yang halal. Ini biasanya disedekahkan atau dibelanjakan kepada apa yang Allah ridhokan, Allah ridhoi. Ini keumumannya, tapi tidak semuanya orang demikian. Ada juga walaupun dengan cara yang halal, tapi dia masya Allah, ya, eman-eman. Tapi alhamdulillah sudah mendapatkan dari cara yang halal. Tapi ingat, ada dua pertanyaan nanti bagi orang yang kaya ini. Pertama, dari mana kamu mendapatkan harta tersebut? Ya. Kalau sudah dari yang haram, sudah selesai, sudah dosa dia sudah. Yang kedua, kalau dia jawab dari yang halal, nah, belum selamat mas. Belum selamat dari pertanyaan yang kedua. Ini memang gak enak. Jadi orang kaya gak enak. Ditanya dua kali nanti ya. Dari mana mendapatkannya? Yang kedua, untuk apa dibelanjakan? Apakah dibelanjakan untuk maksiat kepada Allah? Atau dibelanjakan dalam rangka taat kepada Allah? Kalau dia belanjakan untuk maksiat kepada Allah, membantu saudaranya ya untuk bermaksiat ya. Kadang salafiyin masya Allah ya. Ketika adiknya, ini adik saya, adikmu nih orang tuanya. Ini mau kuliah ya. Kuliah ini nanti untuk bermaksiat ini dan itu ya. Bantu ya. Berapa? Bantu, bantu. Walaupun dengan cara yang halal. Tapi bantu, bantu, bantu. Padahal dia bermaksiat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Pacaran ini dan sebagainya. Dibantu, bantu, bantu terus. Loh. Membantu orang pacaran lagi ya. Bantu orang maksiat lagi. Ini adikmu pacaran, butuh ini, butuh ini. Butuh mobil. Ya, bantu ya. Subhanallah. Nah, enggak selamat dia. Enggak selamat dengan pertanyaan yang kedua ya. Ini ikhwan yang perlu kita perhatikan pada diri kita ya. Ingat, kita dimanapun posisi kita. Jadi orang kaya, jadi orang miskin diuji. Ya. Di, yang kaya diuji dengan kekayaannya. Apakah dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Atau tidak? Yang fakir juga diuji. Apakah dia sabar dengan kefakiran itu atau tidak? Ya. Orang mendapatkan kenikmatan akan diuji oleh Allah dengan kenikmatan tersebut. Apakah bersyukur dengan kenikmatan tersebut atau tidak? Yang mendapatkan kejelekan, musibah-musibah, dia diuji. Apakah sabar dengan kejelekan yang menimpa pada dirinya tersebut. Sakit, miskin. Ini ujian semuanya, kejelekan bagi dia ya. Ini ya ikhwan yang perlu kita koreksi pada diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan nasihat yang ringkas ini bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan antum semuanya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala jika memberikan kepada kita kekayaan, kita bisa mensyukurinya dan bisa menginfakannya di jalan Allah Azza wa Jalla. Jika Allah memberikan kepada kita kefakiran, semoga Allah memberikan kesabaran pada kita sehingga kita tetap istiqomah di atas jalannya, tidak melanggar syariatnya, tetap melaksanakan perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Dan jika kita diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa Taala, bisa mensyukuri nikmat ilmu tersebut, mengajarinya kepada yang tidak tahu. Jika kita jahil, semoga Allah memberikan kesabaran bagi kita untuk belajar dan belajar, ya. Jika Allah memberikan kesehatan kepada kita, ya, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita menggunakan kesehatan itu untuk kebaikan, ya, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita diberi penyakit, semoga Allah memberikan kesabaran kepada kita dengan penyakit tersebut, ya, dan kita tetap istiqomah di atas jalannya, ya, tidak melanggar syariatnya, melaksanakan perintahnya, tetap meninggalkan larangan-larangannya, ya. Demikian juga kebaikan-kebaikan yang lainnya ataupun keburukan-keburukan yang lainnya yang telah Allah tetapkan pada kita. Jika kita mendapatkan kebaikan, semoga Allah memberikan kepada kita, yaitu sifat syukur. Jika menimpa keburukan pada diri kita, semoga Allah memberikan kepada kita sikap sabar. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita semuanya di jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.